min ashratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yazharuz zina wa yakthurun nisa wa yaqillar rijalu hatta yakuna li khamsin imra'atan al-qayyimul wahid. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat, kebodohan menjadi dominan, arak menjadi minuman biasa, zina dilakukan terang-terangan, wanita berlipat banyak dan laki-laki berkurang sehingga 50 orang wanita berbanding seorang pria. Hadis riwayat Bukhari.